daripada hantarannya adalah umum. Dibuat pulang ke dalam yang umum lagi sempurna. Luar-luar ahli sunnah jamaah. Lalu karyasan. Al-maqsudu minhu rabtun munadzam wa taqyidul tagham wa ghairi minal awam. Ini keringkasan ahli sunnah jamaah. Rabtun munadzam wa taqyidul tagham wa ghairi minal awam. Wa ghairi hatta kepada tagham. Rabtun munadzam menghubungi ulama-ulama. Wat-wakilun togoh menjauhi orang-orang jahil wa-gairihim dan yang lain dari orang jahil minal awam daripada orang awam. Nah inilah perjalanan ahli sunnah jamaah. Bapawan lawan ulama berjauh dari sunnah. Itu anunya maksudnya tujuan. Kalau sudah bakawal ulama, nang bersifat ilmu siapa? Nang bersifat ilmu siapa? Allah jadi dekat sudah lawan nang bersifat ilmu. Kalau bakawal ulama, dekat dengan nang bersifat ilmu. Siapa nang bersifat ilmu? Beratan. Wala tasra'annan nas mukhtalifun fid din itu lima paham. Kita kada boleh ragu-ragu bahwa manusia ini ada sama derajatnya. Bujur pula. Ya kan? Anak-anak ada pulsan, ada kai, ada datuk, kan kada sama. Apalagi masalah agama, nah jadi kada sama. Datuk kalampayan ya lawan kita sama. Lalu datuk kalampayan ya ampun daerah Martapura. Samunyaan orang yang tinggal di Martapura ini termasuk dalam daerah Datuk Kalampayan, jangan bersombong-sombong. Sorong di daerah orang, sorong berada di daerah orang. Jangan bersombong-sombong kalau katulahan anak ampun daerah. Anak cucu Kalampayan, jangan bersombong-sombong juga. Ingatkan Datuk Sorong yang hebat, sorongnya ada. Wallahu a'lam kalau kau nyambung lagi lu nalar mangkal di mapak. Alhamdulillah ulun tawa hari ini nalar menyampaikan kitab ini. Dan ulun bisa rumah tanggaan ke keluargaan minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal dunia akhirat. Minta doakan mudah-mudahan ulun sekeluargaan diberi Allah selamat dunia akhirat. Terima kasih. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا ونبي من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت بها نوعد إن شاء الله تعالى آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم يا مولانا يا كريم يا مولانا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت نسألك أن تدخلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذرياتهم وأولياءهم وأمهاتنا وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا أجمعين في زمرة عبادك الصالحين وأدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقدير الأولون selalu berkataan, selalu berkataan banyak-banyak meminta ampun, minta ridho, minta maaf, minta halal dan minta doakan dengan ulun sepuluh rekaan dari Allah selamat dunia akhirat. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول تمام ورسول محمود وإلى حضرة سيدنا ونبينا حكم شفعنا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم زمن الله من أهل بيت الكرام وصحابه وخلفه والتابعين وأتبع التابعين من العلماء وغير الصالحين وصدقنا وأحسن الله لسن بغضي وأسن الله لبغضي وسر الشيخ بن قاد وأتبع النبي محمد بن عبد المغرب السمن المدني من رحمه مولانا وجدنا الشيخ محمد حبشة بدعا بلا كلام طيب البنجري والشاني ومن تشكل أنوار إسماعيل البنجري في الأرض من مشيئتنا ومعلمنا وأهلنا ومهدنا وغرابتنا وذريتنا وإلى أرض جميع إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أبناء الله تعالى الكريم يتبشرهم الرحمة والتوفيق وعلينا وعلى أزواجنا وذريتنا وجيرهم أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وجيرنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة الرشد القادم وشفاء العاجل من الأمراض والباطنة الظاهرية والروحانية والجسمانية وأطول العمر بلا فقر من المحسنين يصلح الأمن والعافية حمدانا يعني كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا خير الزفاف في القيامة ويغفرنا وإياهم بفضله وكرمه ورحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرب كتب ويقيم أبد العابدين دار الآخرين. رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: المقصود منه ربط النقضاء وتقييد الطغاء وغيره من الأعراض. بالرملة yang dimaksud daripada طريقات علويين atau طريقات أهل السنة والجماعة yaitu dua. Pertama, menghubungi ulama-ulama. Nomor dua, menjauhkan diri dari orang-orang jahil, daripada orang-orang. Jadi malam dan siang itu bergaul dengan ulama. Jadi ilmu agama meningkat siang dan malam. Adapun orang awam, orang jahil tidak perlu dihubungi, karena itu merugikan, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itulah hasil daripada thariqat para nabi. Al-Sunnah wa Jamaah. Tinggal lagi kalau sudah tahu itu, kita memohon kepada Allah sambil berusaha, semoga rumah tangga kita menjadi ahli sunnah wal jamaah, lain daripada ahli bid'ah balalah. Wala syasa annanasa muktabihuna fitin fikul maqam. Tapi manusia-manusia, walaupun ahli sunnah semuanya, masalah agama itu tidak bersamaan. Berlain-lainan makamnya. Orang ulama aja lain-lain makamnya. Orang yang mengamalkan ilmu pun lain-lain makamnya. Kada sama. Ikhlas pun macam-macam makamnya. Jadi fala budda min ilmin khusus. Maka tidak boleh tidak ada ilmu yang khusus dituntut untuk mencapai makam-makam agama tadi. Contohnya umpama tajwid. Sudah kita tuntut tajwid, baru kita makam ngarannya orang-orang di tajwid itu. Harus mengetahui pula makam yang lain, ilmu yang lain. Misalnya seperti ilmu tafsir. Naik pulang kepada tafsir ini, naik pulang kepada usul fikih, naik kepada fikih, naik pulang kepada usul hadis, naik kepada hadisnya, naik pulang kepada tasawuf dan seterusnya. tambah banyak ilmunya seseorang, tambah tinggi makam. Karena semua amal ibadah adalah terletak atas ilmunya seseorang. Orang yang banyak ilmunya, banyaklah ibadahnya. Sebagai contoh, kalau orang berjual nasi, apabila banyak ilmunya, maka macam-macam nasi yang dijual. Lama ilmunya cuma baul sup, nang dijualnya nasi sup saja. Hendak berjual nasi kuning, kada bisa baul nasi kuning. Nah, lama baul nasi kuning ada ilmunya, nasi sup ada ilmunya, nasi samin ada ilmunya, nasi sarik ada ilmunya. Banyak jual nang dijualnya nasi. Karena bagi ilmu, jadi orang yang alim banyak tamannya, orang jahil sedikit tamannya. Nah, nafsu kita ini mengaku kita ini banyak amal, berarti banyak ilmu. Sedangkan Allah sudah menyaksikan bahwa kita ini orang lemah. Tajwid kita kada ahlinya. Nahu, sorok, balaghah, mandi, usul fikih, usul hadis, usul tafsir kada ahlinya. Jadi istilahnya kita ini berjualan beramal kurang ilmu. Berjualan nasi sup tapi kurang ilmunya, lalu nasi supnya pahit ilhamdulillah alhamdulillah. Tapi perasa kita penyaman masuk kita sudah. Ini semua adalah tipu perdaya nafsu. Kalau banyak ilmunya, insya Allah amalnya walau sedikit tapi sempurna. Ya jualannya semacam aja tapi nyaman karena ilmunya komplit, rarangnya cukup, rarangnya cukup, bulah ketupat batumis tapi rarangnya cukup, nah nyaman ketupatnya. Banyak-banyak nang jual tapi kadang nyamannya karena rarangnya kada cukup, ilmunya kada cukup, itu marahnya karena tipu. Tapi nafsu kita mengaku ilmunya cukup, buktinya amal tambah rasa. Apa hasilnya orang yang berdagang paling banyakkan, tapi rarangkah ada cukup? Kadang itu paling orang, lalu rugi modal. Modal banyak terbuang-buang, nang kayak itulah. Kurang nang kurang ilmunya, memperbanyak ibadah, banyak ruginya daripada orang. Nah, mudah-mudahan kurang di rumah tangga kita ini, berusaha sambil berdoa, meminta lawan-lawan, robobi izin ini, air-air mana. Ya Allah, lambai kami akan ini. Tentu saja ilmu agama. Fala budda min ilmin khos di kulli makna khusus. Maka mesti ada ilmu nang khusus bagi tiap-tiap sesuatu nang khusus. Wa huwa mahallu nawari wa qawas di hakikat taqwa wa hakikat jasa. Itulah pandangan orang-orang yang hampir kepada Allah pada mencari isinya takwa dan membenarkan keikhlasan kepada Allah. Hanya itu saja yang kawan dibaca, ditulis. Membenarkan keikhlasan di dalam hakikat takwa. Kadang-kadang lagi dibuka lain daripada itu. Jadi ringkasnya, takwa itu ada hakikatnya. Dan ikhlas itu ada yang sebenarnya. Oleh sebab itu harus mengaji apa hakikat takwa dan apa yang sebenarnya ikhlas. Namun kata dikaji, kata takwa oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah tadi tujuannya hanya dua. Siang malam berkumpul ulama supaya bertambah ilmu dan berjauh daripada orang awam. Karena itu merugikan. Kalau duduk dengan orang-orang lain, insya Allah sekali duduk dapat sedikit ilmu, laman si jeng di bapak. Laman duduk kita, bukan dah jadi menengarakan, terpaling. Dulu zaman guru teman benerlah, murid berang ke rumah si jeng. Murid berang ke pendek, nyawa aku lorong. Arah lah di tempat ini, nyawa aku lorong. Kenapa bahagia pentuan guru seorang yang ianya bapak. Di kuliah ke sini, nyawa aku guru si jeng. Kalau menghormatkan ulama itu seorang mendengarkan kandar jidin. Kalau seorang menghina ulama, seorang ianya. Biar jadi mini guru, namun seorang menguasai rumah. Seorang menghormatkan kandar ianya, gurunya tinggi. Napa nang bini jadi raja? Fa inna siratal mustaqim. Hakikat dari takwa dan hakikat dari ikhlas. Itulah sebenarnya yang disebut ihdinash shiratal mustaqim. Adabdaku minasy syahr wa ahaddu minasy syahr. Lebih halus dari dalam lembar rambut, lebih tajam daripada ujung pedang. Itu yang disebut hakikat takwa dan hakikat ikhlas. La yakfihi ta'limul umum. Tidak cukup padanya. Suratul Mustaqim tadi. Belajar secara ringkas. Kadang-kadang. Urang batanam karait hari itu ditanam, minggu itu memutik adalah dengan anak. Anak-anak. Urang batanam mangga, minggu itu juga mutiknya adalah. Bala mudali kulijin min uta'rifun dhamir. Tetapi mahajatkan tiap-tiap satu daripadanya harus pelajaran yang mendalam. Apabila kata-kata mendalam artinya memakai waktu yang panjang. Coba kita kembali kepada yang dahulu di baik baju akhi. Hai saudaraku. Lantana lalainima illa lalitiyati. Seumur hidup engkau kada mendapat ilmu agama kata wali anak saumbiga antaqti biha bayani aku akan menghafalkan lawan engkau satu persatunya secara jelas zakarun wa hirsun wa jihadun wa bulwatun wa irsadu ustadzun wa khulujun zakarun wa imitara zakaun wa hirsun lomba terhadap ilmu wa jihadun sungguh wa bulghatun ongkos wa irsadu ustadzin guru mau memberi nasihat. Nah guru mau memberi nasihat wa waktu zaman yang kita sakitnya di sini lawas mas. Guru saman itu nah guru saman mulia nang menjadi uyahnya di Darussalam. Nyaman makan bila ada uyah lah nyaman. Terkena guru saman ku uyahnya di Darussalam. Limbahnya guru saman keluar dari Darussalam. Hamba yang puluhan. Kadang-kadang ini mau uyah ya. Berapa tahun jadi mengaji di Makkah 11 tahun. Bisa tak meninggalkan Makkah, kakak itu musim panas ada panas. Bararaan yang lainnya kakak itu mencari nang tempat dingin. Guru seman kada hendak meninggalkan perguruan. 11 tahun.